kau dusta. Cincin emas permata kau tukar dengan Bapak Wakil Bupati Sopeng. Bapak. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bangga. Aduh bangga sekali berada iya. Di atas. Berharap mudah-mudahan Selvi jadi juaranya ya. Insya Allah semoga juara. SMS-nya? Sekarang sudah berada di peringkat pertama. Masih betul, sementara apa itu sementara tahu? Iya, kita akan genjot terus ini. Waduh. Yakin ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak. Yakin. Bismillah insya Allah juara malam. Yeah. Oh, Pak, saya memang berharap banget sama, mudah-mudahan Selvi juara. Mewakili Sulawesi Selatan. Betul. Karena apa? Karena saya udah cium-cium kayaknya ada kain Nusantara deh. Kenapa? Kayaknya ada oleh-oleh. Oh. Padahal kita gak minta oleh-oleh. Iya loh Pak. Tapi ngarep ya Allah repot-repot. Bapak. Bapak bawa apa aja Pak?